Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Selamat datang mahasantri Mahat Islam Rafiatul Akhyar. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas dengan izinnya kita bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Alhamdulillah, sampai dengan subuh kali ini sudah terdaftar 8.575 mahasantri yang tergabung di Mira Institute. Dan sudah ada 4.672 mahasantri yang berhasil melengkapi data dirinya, sehingga datanya bisa terbaca oleh sistem kami dan bisa menikmati tiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Seperti mendownload materi ataupun kitab rujukan yang sudah di-upload oleh tim admin, dan juga bisa mereview kembali video-video yang sudah disampaikan di sebelum-sebelumnya secara utuh, dan juga bisa mengevaluasi pemahamannya dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Untuk itu, bagi teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat, silakan lengkapi data dirinya dengan cara login kembali di website resmi Mira Institute. Bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar mahasantri di Mira Institute, kesempatan masih terbuka, silakan daftarkan diri teman-teman sekalian di website resmi Mira Institute, masuk ke mira.quantumakhyar.com. Di halaman utama, silakan teman-teman memilih tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UAH Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store, silakan cari UAH Corner. Di halaman utama, teman-teman bisa memilih paket buku spesial Mira Institute. Pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Dan pastikan ikuti arahan selanjutnya, email dan juga nomor telepon. Pastikan yang didaftarkan adalah sesuai dengan yang teman-teman miliki, agar tim admin bisa mengirimkan username juga password, dan juga bisa mengirimkan informasi-informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute. Bagi teman-teman yang sudah memiliki username dan juga password, silakan aktifkan atau lengkapi data diri teman-teman di website yang sama di mira.quantumakhyar.com. Masuk, gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Untuk password, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Pertama, dengan angka kosong di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian. Sesuai dengan nomor yang sudah teman-teman daftarkan saat teman-teman pertama kali mendaftar. Dan ini berlaku juga bagi teman-teman yang sudah mendaftar jauh-jauh hari dan sudah memiliki perangkatnya. Jika belum ditemukan username dan juga password, teman-teman bisa merujuk di folder inbox pada email teman-teman sekalian. Jika belum ditemukan, teman-teman bisa merujuk di folder spam ataupun folder junk, karena ada kemungkinan email yang kami kirim masuk ke folder-folder tersebut. Nah, setelah teman-teman mengaktifkan akunnya, silahkan yang baru tergabung ikuti materinya dari awal pertemuan, cara bertahap dari episode 1, 2, dan seterusnya, agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal, dan antara pertemuan 1 dengan pertemuan yang lainnya bisa tersambung juga terkorelasi. Jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya. Pastikan teman-teman bisa mendapatkan nilai 100 agar teman-teman bisa melanjutkan ke bab berikutnya dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung di sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan undangan, kami sarankan untuk menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang tertera pada layar teman-teman sekalian, agar tim admin bisa lebih mudah untuk menerima teman-teman dan memastikan bahwa teman-teman sudah tergabung sebagai mahasantri di Mira Institute. Jangan lupa untuk bergabung di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram. Silahkan dicari sesuai dengan nama yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman juga memiliki kesempatan yang sama untuk

Ya, tapi kan karena kena penyakit, kita doakan supaya sembuh, supaya sehat. Ya. Allahu Akbar. Jadi selalu kita mencoba menghadirkan yang baik ya. Jadi walaupun ada sifat, saya kan enggak pernah berusaha untuk menyebut orang atau apa tidak, tapi sifat perbuatan. Sifat yang melekat, perbuatan yang melekat itu diperbaiki sepanjang hayat kita dan kita doakan mudah-mudahan pada taubat. Taubat jadi baik. Kalau baik-baik, semua lingkungan akan terbantu baik. Negara juga akan baik, bangsa baik, masyarakat baik, kita baik. Tapi kalau semua orientasinya dunia, maksiat dan sebagainya, ya sudah enggak akan ketemu di sini. Tapi yang paling bahaya nifak ini ya, nifak. Nifak yang menjadikan suasana keislaman di Madinah itu jadi terganggu, terpecah. Nanti ada tokohnya tuh, ya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, itu yang bahaya sekali. Jadi terbawa kemana-mana karena mengatakannya Muslim. Anda bisa bayangkan nggak? Ya kalau dia belum beriman, nggak tahu tentang Islam. Tapi kalau orang beriman, ngaku beriman, datang ke tempat ibadah yang lain, berbicara buruk tentang agamanya, ya mereka semakin kuat dengan agama mereka. Ya, ya semakin memandang jelek terhadap Islam, itu yang bahaya. Atau memecah-mecah Islam. Padahal Islam itu cuma satu, Islam ya Islam. Tapi disengaja dibikin aliran dulu nih, Islam ini, Islam liberal, inklusif, eksklusif, Islam ini, Islam itu, sehingga seakan-akan banyak. Padahal nggak ada perpecahan dalam Islam. Islam ya Islam. Orang Islamnya yang boleh jadi punya pandangan tertentu, yang setelah sudah punya pakem, dia bergeser dari pakem itu. Nah, itu yang coba kita luruskan. Nah, ini teman-teman sekalian, penyakit pertama nifak. Tandanya sudah dijelaskan, ayatnya sudah diuraikan, hadisnya sudah disampaikan, tinggal kita kemudian mengumpulkan seluruhnya, memahami dengan baik untuk menjauhinya. Ya, kalau mau lebih dalam untuk mempelajari praktek itu dan kejadian di Madinahnya, lihat di sirah ya, bab sirah. Karena kita masih di akidah, terlalu jauh kalau nanti saya lompat ke sirah, belajarnya lompat-lompat. Ya, tapi nanti kalau kita ngaji ke sirah, wah lebih seru lagi. Ya, serunya di mana? Nanti kan ada ini terlihat nampak seperti kehidupan dengan Rasulullah, bagaimana nanti cara menyikat, kita belum selesai nih materinya. Ya, kita belum selesai bagaimana cara mengobatinya. Kan harus ke obatnya dulu. Ya, penyakit sudah, tanda sudah, obatnya apa? Kalau nggak sampai obat, nggak tuntas ini. Ya, tapi nanti kalau mau minum obat, alhamdulillah, yang bahaya tuh nggak minum obat. Kayak Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Ya, makanya lebih jauh nanti. Nanti kita akan turunkan di pertemuan berikutnya, obat penyakit nifak. Ini sangat penting supaya nanti kembali kepada jalur yang benar dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian disampaikan, Masya Allah, alhamdulillah. Kurang lebih 2 jam kita telah mengaji bersama, semoga Allah merahmati kepada kita semuanya. Ya, yang gelombang kedua sudah dibuka, teman-teman sekalian silahkan yang mendaftar, itu masih terbuka seperti biasa, cuma nanti angkatan kedua untuk membedakan database saja, tapi semuanya sama, fasilitas sama, keadaannya sama, pembelajaran juga serupa. Ini saya sudah berjalan untuk mengumpulkan pemeriksaan yang kemarin, karena kemarin saya ternyata keluar kota, pulang malam, menginap juga saya di kantor, jadi nggak sempat periksa yang teman-teman sudah kumpulkan, ada 400 lebih. Mungkin sekarang saya bawa sambil keluar kota, kita mau cek untuk pesantren. Ya, nanti ditunggu info aja. Saya lihat kemarin dapat laporan ada yang sudah mulai tanya-tanya ke kantor, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi mau lebih enak, simak dari penjelasan, nanti kita umumkan insya Allah. Ya, karena untuk yang level Tsanawiyah, Aliyah, ini baru mau dibangun. Ya, nanti dalam masa-masa ke depan baru kita sampaikan penerimaannya, itu sebelum dimulai 2024 untuk pesantren itu, jadi ada 2 tahun ke depan, tapi penerimaannya insya Allah di tahun ini dimulai, cuman tanggalnya itu akan disampaikan. Ya, di sekarang sudah selesai, ini akan rapat besar hari ini untuk mulai fasad pembangunan dan sebagainya, terus proses dimulai. Jadi nanti ngaji-ngaji offline pun kita akan gunakan yang fasilitas yang SD juga ada, nanti ruangnya kita bisa gunakan sambil nanti menuju ke sana. Ya, insya Allah akan dibuka 2 penerimaan di tahun ini. Penerimaan pertama untuk santri khusus. Santri khusus itu dengan kualifikasi nanti usia tertentu, ngaji langsung dengan saya tapi secara khusus untuk kadar-kadar ulama untuk pengajar lagi. Ya, nanti kami kirim juga keluar untuk belajar. Nanti akan disampaikan, mudah-mudahan ada di bulan ini. Kita sampaikan karena sedang menyiapkan tempat. Itu kami tanggung semua akomodasi dari tempat tinggal dan seterusnya sampai selesai, tapi nanti ngabdi juga dengan kami sama-sama gitu, belajar. Yang kedua yang formal belajar level setelah SD ke tingkat Tsanawiyah, Aliyah. Kalau di luar itu yang ada dia namanya, kita sebut SMP, Tsanawiyah, dan Aliyah. Soalnya nanti akan diinfokan dan dibuka persiapan dari sekarang. Karena masuk ke situ harus siap-siap. Karena hanya menerima yang hafal 30 juz. Ya, karena itu mau jadi kadar ulama, khusus untuk ulama saja. Supaya nggak susah lagi ngajarnya, harus ada basic yang untuk masuk. Nah, persiapan dari sekarang, ya, disiapkan. Nanti setelah kami sampaikan kualifikasinya, kita berikan bimbingan. Kalau kualifikasi dapat, daftar, langsung bisa masuk. Tapi kami buka juga nanti ada yang umum. Artinya kalau nggak masuk di sini, nanti ada spesies yang lain, nanti akan diturunkan. Ditunggu saja informasinya. Di update di Uah Corner kan ada aplikasi. Nanti YouTube-nya yang kita kajian Mira, itu supaya mudah masuk ke aplikasi, kita akan update di Uah Corner nanti. Ya, sistemnya nanti akan dibicarakan dengan adminnya. Itu yang bisa kita persembahkan teman-teman sekalian. Semoga diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih atas semua kontribusi yang kita kerjakan secara bersama-sama. Nanti saat sudah siap untuk dibangun, kami akan infokan juga supaya kita sama-sama membangun itu dengan berjamaah. Dan karena itu pun akan dijadikannya untuk aset berjamaah, bukan pribadi. Semua tanahnya juga atas nama Yayasan Umat Islam. Saya tidak memiliki sedikit pun. Nanti pelajarannya juga demikian, tempatnya juga demikian, dan semoga berkah. Dan bisa diteruskan oleh siapapun yang kita siapkan. Kalau sekiranya saya meninggal atau nanti siapapun yang bisa meneruskan, mudah-mudahan lebih baik ya dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian di hari ini. Semoga Allah merahmati. Maafkan saya kalau ada hal yang kurang berkenan. Pasti enggak semua orang bisa merasakan menerima dengan lapang, mungkin ada salah-salahnya. Mohon saya dimaafkan, tidak bermaksud untuk menyinggung apapun kecuali hal-hal yang saya niatkan baik, yang mungkin belum sampai keterima baik juga, caranya mungkin kurang tepat, mohon diingatkan supaya saya bisa perbaiki. Demikian, terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq, jannibna minan nifaq wa ba'idna 'anil nifaq. اللهم احفظنا يا الله من المنافقين وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا pada guru kita semua Ustaz Dr. Adi Hidayat LSMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah untuk kita semua, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memahaminya juga untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar Mahasan 3D Mira Institute, silahkan daftarkan diri teman-teman di website resmi Mira Institute, masuk ke mira.quantumakhir.com. Di halaman utama silahkan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UHA Corner. Di aplikasi UHA Corner, teman-teman juga bisa mendownload langsung di Google Play Store, silahkan cari UHA Corner. Di halaman utama aplikasi UHA Corner, pastikan teman-teman memilih paket buku spesial Mira Institute. Ya, sekali lagi kami ingatkan, pastikan yang dipilih adalah paket buku spesial Mira Institute. Lalu ikuti arahan selanjutnya, pastikan email dan juga nomor teleponnya ada WhatsApp-nya. Itu adalah data teman-teman sekalian, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga informasi-informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute pada teman-teman sekalian. Setelah teman-teman terdaftar dan sudah mendapatkan username dan juga password, silahkan aktifkan atau lengkapi data diri teman-teman sekalian dengan cara masuk kembali ke website yang sama di mira.quantumakhir.com. Silahkan untuk masuknya gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password-nya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Sebagai contoh di 62812 sekian, sesuai dengan nomor yang sudah teman-teman daftarkan. Dan teman-teman juga bisa menikmati setiap fitur-fitur yang ada di aplikasi UH Corner, seperti informasi-informasi seputar kegiatan Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Teman-teman juga bisa membeli pulsa telepon, token listrik, dan banyak hal-hal lainnya. Baik, bagi teman-teman yang sudah jauh-jauh hari mendaftarkan dan sudah mendapatkan perangkat belajarnya, juga kami harapkan untuk bisa mengaktifkan atau melengkapi data diri teman-teman seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, agar teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute dan data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bisa menghubungi nomor admin khusus Mira Institute untuk luar negeri yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Silahkan disimpan agar teman-teman bisa dipandu untuk melakukan pendaftaran. Baik, bagi teman-teman yang